الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang seputar hukum wasiat. Dan telah kita memasuki permasalahan yang kedua tentang beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan wasiat tersebut. Kemudian kita melanjutkan ke poin yang berikutnya, yaitu poin yang ke-6. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, tahrumul wasiyatu bi amrin fihi ma'asiyah. Diharamkan berwasiat atau menjalankan wasiat untuk melakukan satu perkara yang di dalamnya mengandung kemaksiatan. Haram hukumnya menerapkan sebuah wasiat yang ada unsur kemaksiatan di dalamnya, baik yang berkaitan dengan harta atau tidak. Li'annaha syuri'at li ziyadati hasanatil musi. Sebab wasiat itu disyariatkan untuk menambah amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang yang berwasiat tersebut. Kama mada fi hadith Abi Darda, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadith Abu Darda, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ziyadatan fi hasanatikum, sebagai tambahan dari apa yang telah kalian amalkan dari amalan kebaikan. Maka tidak diperbolehkan menjalankan sebuah wasiat yang mengandung perkara yang haram. Seperti misalnya yang berkaitan dengan harta. Mewasiatkan agar kemudian sebagian dari hartanya digunakan untuk membuka lokalisasi kemaksiatan atau membuka warung khamr, atau dia mewasiatkan untuk mewakafkan tanah untuk perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara maksiat. Maka ini haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Atau yang tidak berkaitan dengan permasalahan harta, seseorang berwasiat apabila dia meninggal maka hendaknya kerabatnya meratapi mayatnya, hendaknya mereka teriak-teriak, hendaknya mereka menyesali kepergiannya dan yang semisalnya. Maka ini adalah merupakan wasiat yang tidak boleh dijalankan, sebab wasiat tersebut mengandung kemaksiatan, mengandung perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian poin yang ketujuh, anna ad-daina wal wajibati syar'iyyata kaz zakati wal haji wal kafarat muqaddamatun 'ala al wasiyah. Bahwa hutang, demikian pula kewajiban-kewajiban syar'i seperti membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan membayar kafarah ketika dia melakukan satu pelanggaran yang harus membayar kafarah, maka ini semua didahulukan daripada menjalankan wasiat. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika seseorang meninggal, maka harta peninggalan orang tersebut belum dijadikan sebagai harta warisan. Ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum harta itu dijadikan sebagai harta warisan. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah mu'nu tajhizil mayyit. Segala hal-hal yang berkaitan dengan perlengkapan atau biaya pengurusan jenazah yang meninggal dikeluarkan dari hartanya. Misalnya kalau mesti beli kain kafan, atau kalau biaya pekuburan, biaya galian, biaya membeli tanah kuburan kalau dibeli misalnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepengurusan jenazah, ini asalnya dikeluarkan dari tarikatul mayyit, dari harta peninggalan si mayyit. Kemudian setelah itu selesai, yang berikut yang harus diperhatikan adalah hutang. Hutang si mayyit, baik hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala atau hutangnya kepada makhluk. Hutangnya kepada Allah jalla wa ala seperti misalnya zakat. Misalnya dia memiliki harta mencapai nisab dan bertahan selama setahun yang menyebabkan dia terkena kewajiban zakat, lalu dia meninggal, maka dikeluarkan dari harta tersebut terlebih dahulu sesuatu untuk membayar zakat, untuk mengeluarkan zakat dari hartanya. Demikian pula halnya haji. Kalau dia bertekad dan berniat untuk menunaikan ibadah haji dan telah wajib baginya untuk haji dan dia memiliki biaya untuk itu, maka dikeluarkan untuk menunaikan ibadah haji, yaitu dengan cara haji badal. Haji badal, seseorang yang menghajikan atas orang tersebut yang meninggal. Atau kafarah, misalnya seseorang dia pernah melakukan pelanggaran, pernah melakukan pelanggaran membatalkan puasanya, puasa Ramadan di siang hari Ramadan dengan bersetubuh, sehingga dia ditetapkan harus membayar kafarah. Misalnya dia mampunya memberi makan kepada 60 orang miskin, maka itu dikeluarkan dulu dari hartanya untuk membiayai 60 orang miskin, dikeluarkan dari hartanya dan diberi makan kepada 60 orang miskin tersebut. Ini kaitannya dengan hutang seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau hutang seseorang kepada yang lainnya, sesama makhluk, sesama manusia, harus diselesaikan terlebih dahulu. Ternyata si fulan, si mayyit ini pernah berhutang kepada si A sebesar 10 juta rupiah, maka diselesaikan, dikeluarkan. Dia punya hutang lagi kepada yang lain sebesar sekian, dikeluarkan. Atau hutang yang berkaitan dengan pegadaian. Hutang yang berkaitan dengan pegadaian, dilepas dulu harta yang digadaikan tersebut. Ya, dibiayai, dikeluarkan dari hartanya untuk melepaskan barang yang digadaikan. Maka ini semua harus diselesaikan terlebih dahulu. Baru kemudian melangkah setelah itu, setelah semuanya selesai, hutang piutang semuanya telah selesai, lalu kemudian melangkah ke wasiat. Ada wasiat enggak? Dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan, bahwa wasiat tidak diperbolehkan lebih dari jumlah sepertiga dari seluruh hartanya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah selesai wasiat, barulah kalau masih ada sisa harta, maka sisa harta inilah yang kemudian jadikan sebagai harta warisan. Oleh karena itu beliau mengatakan bahwa hutang, demikian pula kewajiban-kewajiban syar'i seperti zakat, haji, kafarah, muqaddamatun 'alal wasiyah, lebih didahulukan daripada menjalankan wasiat. Kalau ternyata setelah diselesaikan masalah hutang piutang si mayit, harta habis. Harta habis. Sementara dia berwasiat. Berwasiat dari hartanya dikeluarkan sepertiga untuk kepentingan pondok pesantren misalnya. Padahal hartanya sudah habis. Berarti wasiat tidak berjalan. Dia tidak punya harta. Gimana dia bisa dijalankan wasiatnya? Apalagi untuk pembagian warisan. Tidak punya sudah. Dia sudah tidak punya harta karena telah habis dengan menunaikan kewajibannya membayar hutang. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Jadi pembagian warisan itu setelah wasiat yang dia wasiatkan atau hutang. Ini semua harus diselesaikan terlebih dahulu. Hutang dan wasiat. Wa qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, qada an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam bid-dain qabla al-wasiyah. Dan berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan pembayaran hutang sebelum wasiat. Hadis ini dihasankan Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Hafidh menyebutkan, meskipun hadis ini ada sebagian melemahkan, namun para ulama menyebutkan ijma' tentang kandungan makna yang terdapat dalam hadis ini, bahwa hutang diselesaikan terlebih dahulu sebelum menjalankan wasiat. Yang kedelapan, yushtaratu fil mawsi ayyakuna jaizat tasarruf. Disyaratkan bagi orang yang berwasiat, hendaknya yang berwasiat itu jaizut tasarruf. Dia boleh mengelola harta. Fi malihi, dalam hartanya. Fayakunu aqilan. Maka dia harus seorang yang berakal. Balighan, yang telah mencapai usia balig. Maka anak-anak tidak diperkenankan untuk memberi wasiat. Hurran, orang yang merdeka, dia bukan seorang budak. Mukhtaran, dan itu berdasarkan inisiatifnya sendiri, pilihannya sendiri, bukan paksaan untuk memberi wasiat. Yang kesembilan, yahrumu ayyusiya li jihati ma'siyatin. Diharamkan seseorang berwasiat untuk arah kemaksiatan. Berwasiat untuk dikeluarkan dari hartanya untuk perkara-perkara maksiat. Kayusi lima'abidul kufar. Misalnya seorang berwasiat agar hartanya ini digunakan pembangunan tempat-tempat ibadahnya orang-orang kafir. Dia mewasiatkan tanah di daerah fulan untuk pembangunan gereja. Tidak diperbolehkan. Ini haram. Aw li syira'i alatil lahwi, atau dia berwasiat agar hartanya yang sekian digunakan untuk membeli gitar, untuk membeli piano, untuk membeli apa lagi? Alat-alat band, elektron, dan yang lain sebagainya. Maka ini haram, tidak diperbolehkan. Dan tidak boleh menjalankan wasiat yang batil tersebut. Wa takunu wasiyatan batilah. Maka wasiat yang seperti ini, yang diwasiatkan untuk hal-hal yang mengandung perkara yang haram dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dijalankan. Tidak diperbolehkan dijalankan. Sebab sebagaimana yang kita sebutkan bahwa tujuan wasiat itu apa? Agar kemudian orang yang meninggal ini mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia membelanjakan atau mengeluarkan sebagian dari hartanya fi sabilillah, sehingga hartanya tersebut dimanfaatkan. Selama dimanfaatkan, maka dia terus mendapatkan kebaikan dan aliran pahala. Baik, sampai di sini ikhwan, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله. Thank you.